bakarria. Ciki-ciki naik kalau terikat bikin baik. Dorang yang terbaik tinggal saja lebih baik. Kaki gunung mata bulu sekarang jadi lagu. Beta dengar beta ingat akan jadi rindu. Dari gelap ke terang hidup pun tenang. Pikir jadi orang itu susah ke tenang. Toki-toki blast kode itu paling pas. Jangan tanam pas kalau alis yang keras. Topi mayan di kepala kalau tiga toma akan. Duduk deng aturan bukan mabok pukul orang. Saya sampai mamborok, saya sampai tak sontok. Laki-laki yang capek, mari rapat jangan solo. Ada di jalan naik, pabrik itu yang baik. Dan ikut yang baik kalau memang orang baik. Rasi beta main, beta hasa sekumpula. Dudu bahas bola, bukan carita main bola. Tandang itu bola, sepakat luar jadi juara. Tidaklah banyak dalam rumah, tapi bukan raja. Beta angkat tangan, jangan coba balik. Katong coba pasang, jangan alis pilih. Sombong katong bulang, tandang talam bulang. Yang alis sabarang, ini bukan bunga karang. Samang, samang, dong, rapatlah kembali. Lirik makan dalam, sopi hantam jambal lari. Sopi sapu, magatu, tambah satu jampan aku. Sopi pun sadar, bikin katoran bisa jalan. Di satu, keluar malam-malam, tabung ke dalam-dalam. Nyong gaga-gaga, bapasang siang malam. Ngeces rapi kancin, jis, bapukus gas. Lawan memang paling sedap, kalau duduk di tamang. Sama-sama, sorry lama-lama. Tapalang saksi hidup manis tiga mata rumah. Pete-pete baku pete biar kering. Sondor sakare. Kalau ada waktu baku dapat kasih kare. Manis-manis baku sayang macam nyong deng nona. Kami ingatkan para makalai. Sekali jangan salah kira. Kami bukan kriminal.